sejak pertemuanku denganmu, oh sayangku. Hatiku tak menentu, teringatkan wajahmu. Sejak perkenalanku denganmu, oh sayangku, kulihat kau tersenyum memandangi diriku. Oh sayangku, kini kau pergi dariku. Sejak pertemuanku denganmu, oh sayangku, hatiku tak menentu, teringatkan wajahmu.